Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian pada kitab At-Tauhid, karya tulis dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita masih pada bab maja'a annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab tentang akibat dari sikap ghulu terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang akan diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akibat dari sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam mensikapi makom-makom dari orang-orang soleh. Sehingga oleh karena itu syariat ini banyak sekali menjelaskan dan bahkan menutupi celah-celah yang bisa mengantarkan kepada hal demikian. Mulai dari membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan seseorang di dalam masjid. Barakallahu fikum. Dan di antara larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tujuannya adalah saddun dzari'ah, untuk menutupi celah-celah yang bisa mengantarkan kepada sikap ghulu terhadap orang-orang saleh, adalah yaitu hadis yang terakhir pada bab ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil qubur wal muttakhidina 'alayha al masajid was-suruj. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan dan menjadikan di atas kuburan tersebut masjid-masjid dan lentera-lentera, memasang lampu atau menegakkan masjid di atas kuburan-kuburan tersebut. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahlus Sunan, Ashabus Sunan, Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat tiga larangan. Terdapat tiga larangan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata la'nat terhadap pelaku dari sebuah perbuatan, maka menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dari kabiratun min kaba'iridz dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Termasuk dari dosa-dosa besar yang harus untuk dihindari dan ditinggalkan. Ikhwani fiddin, yang pertama adalah za'iratil kubur, wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Barakallahu fikum. Maksud dari az-ziarah di sini menziarahi kuburan. Ketahuilah bahwasanya orang-orang menziarahi kuburan banyak niat dan tujuannya. Di antaranya adalah dengan tujuan untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wahiyya ziyaratul rijalil itti'adhi wa du'ai lil mauta. yaitu para pria-pria yang menziarahi kuburan dalam rangka untuk mengingat kematian, barakallahu fikum, dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Mendoakan orang yang sudah meninggal, barakallahu fikum. Ini tujuannya. Kita mendoakan orang yang meninggal, orang yang terkubur. Kita memberikan manfaat kepada mereka. Bukan kita mengharapkan manfaat dari sahibul qabr, sebagaimana yang dilakukan oleh al-kuburiyin, ahlul kubur, orang-orang yang suka beribadah di kuburan, datang ke dari negeri yang jauh. Tujuannya, barakallahu fikum, untuk mengharapkan berkah. Mengharapkan berkah, dia berdoa, barakallahu fikum, bahkan beramai-ramai di sisi kuburan dan terang-terangan dia minta mobil, minta uang. Nah, barakallahu fikum, minta uang di sisi kuburan. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan barakah, dia menyebutkan dengan barakahnya orang yang berada di dalam kuburan ini, waliyadu billah. Jadi as-sunnah di dalam menziarahi kuburan adalah untuk mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hazimatil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, perbanyaklah kalian untuk mengingat hal yang bisa menghancurkan kesenangan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maut. Al-maut. Ada antara cara kita mengingat kematian adalah dengan menziarahi kuburan. Ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kedua adalah untuk mendoakan orang yang meninggal, orang-orang yang meninggal tersebut. Kemudian di antara ziarah kuburan yang dilakukan oleh banyak orang adalah dengan tujuan bid'ah, dengan tujuan mengada-ngada di dalam agama ini, barakallahu fikum, yaitu wahiya ziaratuhum lid-du'a indahum wa qira'atil Qur'an wa nahwi dzalik. Dia menziarahi kuburan untuk berdoa di sisi kuburan tersebut dan membaca Al-Quran, membaca yasinan, membaca surat-surat tertentu yang tidak pernah dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Kemudian di antara mereka-mereka yang menziarahi kuburan, yaitu yang mana tujuannya adalah untuk melakukan kesyirikan tanpa mereka sadari, tanpa mereka sadari, yaitu mereka menziarahi kuburan untuk meminta doa kepada orang-orang yang sudah meninggal, istighatsah terhadap mereka dan bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Kepada orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, yang menegakkan, membangun masjid di atas kuburan. Inilah asy-syahid minal hadis. Lafaz inilah yang dijadikan sebagai syahid pelajaran di dalam bab ini, barakallahu fikum, yang mana mereka membangun dan menegakkan masjid di atas kuburan. Dan sudah kita jelaskan bahwa maksud dari ittikhadhu masajid, ittikhadhul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid, ada dua keadaan. Yang pertama adalah an yattakhidaha musallan yusalla indaha, yang pertama dia menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat salat dan dia menegakkan salat di atasnya. Ini termasuk bagian dari ittikhadzul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian yang kedua, binaul masajid alaiha, yaitu mendirikan bangunan masjid di atas kuburan tersebut, atau memakamkan seseorang di dalam masjid. Nah, ini dua makna dari ittikhadul kubur masajid. Yang pertama adalah menegakkan salat, barakallahu fikum, di sisi kuburan tersebut, walaupun tidak dibangun di atasnya masjid. Walaupun tidak dibangun di atasnya masjid, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah mendirikan bangunan masjid di atasnya, atau memakamkan seseorang, barakallahu fikum, di dalam masjid. Dan ini lebih parah lagi, menegakkan atau mendirikan bangunan masjid di atas kuburan tersebut. Inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sikap ini akan mengantarkan seseorang terhadap sikap ghulu, yang mana sikap ghulu ini akan menyebabkan orang-orang yang berada di dalam kuburan ini menjadi berhala-berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ittikhadus suruj, yaitu memberikan lampu atau penerangan-penerangan, barakallahu fikum, penerangan kepada sebuah kuburan, menyalakan lampu, memasang lampu di atas kuburan tersebut, atau menyalakan lilin. Al-muhim as-surut, atas nama as-surut, yaitu penerangan di atas kuburan tersebut. Dan ini termasuk sikap hulu terhadap ahlul kubur, terhadap orang yang berada di kuburan tersebut, yang mana sikap hulu ini akan mengantarkan seseorang untuk menjadikan mereka-mereka sebagai sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Apa hubungan bab ini? Apa hubungan hadis ini? Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan bab yang kita pelajari sekarang, bahwa sikap ghulu terhadap orang-orang saleh akan mengantarkan seseorang, akan menyebabkan untuk menjadikan mereka-mereka sebagai tandingan-tandingan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, bahwasanya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, inna ittikhadzal masajidi 'alaiha wa israjaha huluun fiha, bahwasanya menjadikan kuburan sebagai masjid dan meletakkan lentera, lampu, lilin atau penerangan di atas kuburan tersebut merupakan sikap hulu, sikap dari berlebih-lebihan terhadap orang yang sudah meninggal. Fayu'addi ba'da dhalika ila ibadatiha, yang mana sikap ini akan mengantarkan seseorang untuk beribadah kepada orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Ini hubungan hadis ini dengan bab yang kita pelajari, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, barakallahu fikum, di sini ada pendapat, beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang hukum wanita yang menziarahi kuburan, barakallahu fikum. Yang mana dalam hal ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Naam. Yang pertama adalah tahrimu ziyaratin nisa'i lil kuburi bal innaha min kaba'iriz dzunub. Dilarangnya para wanita untuk menziarahi kuburan. Sehingga oleh karena itu mereka tidak perlu untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Dan ini adalah amalan para rijal. Bal innaha min kabairidz dzunub. Dan bahkan termasuk dari dosa besar. Wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Naam. Alasannya jelas, karena wanita tidak sama dengan pria, yang mana hati mereka mudah tergoyangkan, mudah tersentuh. Barakallahu fikum, yang memiliki perasaan yang sensitif dan seterusnya, sehingga oleh karena itu nam dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di kuburan tersebut, mulai dari niyahah dan hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua, pendapat yang pertama ini berdasarkan dengan hadis yang kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Pendapat yang kedua, karahatu ziyaratin nisa'i lil kubur karahatan la tasilu ila tahrim. Wa hadha huwa al masyhur min madhhabi Ahmad an ashabihi li hadithi Ummi Atiyah. Nuhina an ittiba'il janazis janaiz wa lam ya'zim 'alaina. Barakallahu fikum. Yang kedua, bahwa menziarahi kuburan bagi wanita hukumnya adalah makruh, yaitu makruh tidak sampai kepada derajat haram, tidak disenangi. Inilah yang masyhur. Naam, inilah yang masyhur dari pendapat al-Imam Ahmad, mazhab dari Imam Ahmad dari murid-murid beliau. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah, nuhina an tiba'il janaiz wa lam ya'zim 'alaina. Ummu Atiyah mengatakan kami dilarang untuk menziarahi, mengikuti jenazah. Naam. Kami dilarang untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Wa lam ya'zim 'alaina, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersungguh-sungguh di dalam larangan tersebut kepada kami. Naam. Wa lam ya'zim 'alaina. Kalimat walam ya'zim alaina inilah yang dijadikan alasan bagi pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa menziarahi kuburan bagi wanita bukanlah suatu yang haram, akan tetapi makruh. Akan tetapi makruh. Barakallahu fikum. Ditambah lagi di sana ada hadis la'anallahu zawwaratil kubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang sering mendatangi kuburan, yang menziarahi kuburan. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu mereka, di antara ulama ada yang menggabungkan antara hadis dari barakallahu fikum Abdullah bin Abbas dan juga hadis dari Ummu Atiyah dan juga hadis dari sahabat yang lainnya yang mengatakan Allah melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kuburan, bahwa hal ini terlarang apabila mereka sering untuk melakukannya. Kalau mereka sering untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Dan bahkan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa diperbolehkan bagi wanita untuk menziarahi kuburan. Diperbolehkan bagi wanita untuk menziarahi kuburan. Akan tetapi, barakallahu fikum, naam, Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa naam, larangan untuk menziarahi kuburan terhadap atau bagi wanita naam, hukumnya adalah haram dan bahkan termasuk dari kabirah min kabairil dzunub. Beliau mengatakan was-sahih al-qaulul awwal, was-sahih al-qaulul awwal. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Ini diantara pendapat yang mana beliau menyelisih mazhab dari al-Imam Ahmad rahimahullah. Ini salah satu pendapat yang mana di sini beliau menyelisih pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan bahwa hukum menziarahi kuburan bagi wanita hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Walaupun di sana ada ulama yang lain yang mengatakan berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum. Lantaran dikarenakan di sana ada hadis-hadis yang lain, di antaranya adalah hadis dari Ummu Atiyah yang kita sebutkan tadi, Nabi melarang kami untuk menziarahi kuburan, akan tetapi tidak menekankan kepada kami larangan tersebut. Begitu pula ada hadis yang mengatakan la'anallahu zawwaratil kubur. Ada perbedaan lafaz. Yang pertama za'irat, yang kedua zawwarat. Maknanya berbeda. Zawwarat adalah orang-orang, wanita-wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Akan tetapi ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan tetap bahwa hukum dan menziarahi kuburan bagi wanita hukumnya adalah haram secara mutlak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah kita menyelesaikan bab ini, bab tentang bahwa sikap hulu terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikannya sebagai sesembahan atau berhala-berhala yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kedepannya insyaallah akan kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab maja'a fi himayatil mustafa janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang penjagaan-penjagaan yang disebutkan oleh Nabi SAW demi menjaga tauhid, dan sikap beliau di dalam menutupi celah-celah, jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.